Kun laitsot mittinaa bensaa, vissikkailin potamiin kuuluu. Tilaisuudaa kakaan sattaa, sittilaan tän tolvaan. Ulosok mitti napintaan, etsi liikaan putamiin. Hatte tehtävä lehmaa, kokin yang nyeri pahaji anggun pasti malina tadi pinasi selamati muaya menyesatku. Batara guru kasumpingan Resi Narada. Iya, nggih. Anu badhe nguningakeun kajadian. Uniraha ngandika alis manis melas-melis leuleuy kedah atra pertela anu pinuh ku wibawa. Kakang Panci Narada, kaula nun adi guru. kumaha kajadian nu kaalaman? Aduh, adi guru tewas. Tewas adi guru. Bobot pangayon timang trajo abot enteng di selera panjenengan pun kakang tiwas. Ari anu jadi marga lantaran eta jaba kekepalain nepangan salira ati. Kekengeng dihalang-halang dugi ka jadi bitotama sareng Batara Indra nanging kasaktian eta satria anu ngakungaran Eka Panta tunggal luar biasa. Batara Indra dugi ka ngabebengkang ditemra ku gerakan galura laut kidul. Itu sadaya daya pun kakang nyalakeun beung tangaretek-tekeun suku genteng blokeun ka salira adi guru. Batara Indra teu kiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjenrada. Dawuh ari maksudna naon cenah palain nepangan ka salira adi? Maksudna gera teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana sakitu da pangemut kun-kun kakang manu kitu teh murtad dari guru lahuta lahuta. Oh eta maksudna mung sakitu kituna kitu. Sangem pun kakang oge. Harap teuing budak. Harap teuing budak teh digana. Yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna. Itu ade guru. Atuh naha sanes kita tadi? Naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan? Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna. Semohon urang nu korbana teuna naon ai urang mah da dewa ulah belikan. Leres. Oh sae atuh sae da ai pamimpin mah tara kaelekeun. Serios. Serios ah. Hayang meunang wae. Tu geuning adi ngabedega atuh di gapura. Ngajanteng e won. Oh eta, eta kasep jelemana mah sapertos akang keur ngora. Ah, nya. Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di. Hei, patugas. Blok. Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin Hyang Otipati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukuna. Tanera tanggadeh man ewa pangulingan rana ewa pangulingan rana datang nera tanggadeh man ewa pangulingan rana nera kingkang sampun prata. Dendera sampun prapta pangapunten kaula nun. Oh iya ta ieu adi guru budak kene sumuhun. Kapan satunggal ngaranna laras teu kapino kaulanu naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh ieu rupina anu kasebat Hyang Otipati Jagatnata. Teu salah. Tugening. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wati pati jagatna teh teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyembahna oge. Ieu mah teriuk-riuk. Ieu mah borora nyembah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebaheun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyembah ka salian ti nu kagungan urang. Tuh nya. Aya we jawabanna teu teu. Naon maksudna anjeun hayang pangih jeung kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok ge abeh leuwih jelas nya. Abeh leuwih jentre nya nya. Padahal naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria, tepi no damel kaula nun. Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang etos diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna. Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitu keun angin hilap. Cicing atukang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Di antara asma-asma nusanesna. Oh seueur jenenganana teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun. Oh kitu. Di mana teteh? Ulah nyaritakeun di mana. Sabab teu bisa disebut di mana. Kek dupi Allah teh naon? Hai Allah teh jenengan. Jenengan, jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge. Oh eta zatna? Iya. Dupi sifatna? Ari sifatna teh Rohman sareng Rohim. Asma'na Allah nupang akbarna. Dupi af'alna ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi. Tak anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana. Di mana jajadianana teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun. Oh, kaula jajadianana keneh? Tah pikirane heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geraraketan nu deukeut geura deukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gerak prak gerak pangihan cirina satangtung diri. Jadi pikirane kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana. Gugu parintahna jauhan laranganana. Ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan model kitu bisa ngajawab model kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula fungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Iya. Mana coba ini enggak? Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saharu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsa pada teh nyaeta Abiasa Raja Astina. Oh jadi teu di dieu? Teu di dieu. Yakin teu di dieu? Teu di dieu. Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu. Tapi karena wahyu. Nyaeta mangrupakeun kitab teh. Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiasa. Jadi yakin teh di dieu? Teu aya. Oh sae atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya. Los. Jadi yakin teu ayana di dieu teh? Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabeneuna. Kaula muadek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga. Oh sae. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktu sekolah bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina. Sakitu. Bra lumampah. Hapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya. Oh sawios kasep sawios. Permius mangga wilujeng. Aduh, adik guru, kaula nun kula eta teh jelema eka pansatunga teh nahabet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu. Ah, nah teteh. Piraku teuing. Nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing? Kusakilat eta geulang. Jeung naon eta ngan sakitu kituna nanyakeun jelema teh? Anu kaemut ku kaula Kang. Kumaha? Adi? Eta jalma teh intel. Keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Padahal pan urang mah leuwih ti heula masa. Bisa jadi. Nanging saha nu saleresna eta? Kaula ge masih keneh poekeun. Ayeuna mah wayahna we kontek ka Yamadipati menta supaya itu kamera pengkolkeun ka Jagat Raya Pramudita. Urang cenah ngamonitor eta jama anu bieu, urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina kaca Trenggana. Gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemé. Oh sae. Lampah eta kacarios ayeuna di Jagat Raya Pramudita Marsapada. Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kacarios di popon serot gunung. Aya anu kaluar tina popon serot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk. Jangkung gede simar dada beos yang merostaya papadana. Kalayan ngaku ngaran Jaya Geni. Halu mampatina gendingan pun waledan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa di umparaya bangsa denawa. Kumpul. Hege. dusta diri terahing resepsi. Ini mana-mana. Hei, dulur-dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar, ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul. Ini mana-mana. Hatirkeun si mah waktu Gusti. Diuk. Jepi dah mah ngahatirkeun si mah waktu mungkin kadapi kaleh kabingan kula Gusti. Ai ditarima maneh jerem. Terjun semua bapa suci. Kang samia merbayaksa, samia merbayaksa, saat tengah kini alas tinggal dengan salah. Ya jaya geni, anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung, diriung ku diu-diu. Hempak merbayaksa buta-buta. Unirahangan dika. Amin. Syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupna kula. Bagja nu taya papadana kula hirup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararaneh sarerea. Dulur-dulur. Dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun. Regepkeun dulu. Hei hei hei. Nyaut. Nya teh dilindungan urang hareangan halus. Ngitung cecokeun bae da dipuji ge moal muruhan moal teu ancep. Cepin udah mau gusi aja pikir siapa naon ye teh. Aya pikir siapa naon ye cacuk lah. Beli capetan. Aya naon? Abang anu bawa dulungan ngumpul ke atuh lujang Jepang. Lain yang mana suara teh mun leutik-leutik teuing. Akeun wae nu penting mah gaji gede. Leuhung lamun gede mah gajina keur mah sora leutik teh mah gaji leutik teh. Milikna leutik deui awak sakitu leutik. Ah, geus sagala leutik teh mah. Aranana Suparman geus. Heh, cang sok kitu ah. Urang pangna sora leutik. Kunaon teh? Urang teh gede teh ngutang ka Kang Rama. Jadi wikir kepengkak. Kan baik dah suara leha gede utang. Aya naon gusti kia. Sabenerna urang suara leha teh menang tugas pikeun ngeleketek hate manusia. Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarobah sikap manusia supaya tina jalan bener. Kana jalan salah. Supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli. Supaya eta manusia anu dimuliakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna. Lantaran dikeleket ku urang ditemong-temong pang bibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ai. Sapanjang dunia can tutup can kiamat urang moal leh ngagoda ka manusa ngelek ketek ka manusa supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana supaya hirupna terumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunia poho cenah mikiran akhiratna akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Asa jabana ti kitu ye kula meunang parabot mana gusti tah tempo tingali ku maneh ulu eta parabot teh